Bagaimana kedudukan hadis yang disuaikan oleh Ibnu Hibban, yaitu bacakan olehmu surat Yasin pada orang yang akan meninggal. Baik, Ibnu Hibban termasuk seorang ulama yang sangat mudah dalam mensahihkan hadis. Termasuk di kitab sahihnya banyak sekali hadis-hadis baik, termasuk hadis-hadis Yasin. Semua hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin tidak ada yang sahih. Semuanya berkisar antara dhaif dan maudhu'. Tidak ada yang sahih. Sama dengan hadis-hadis tentang puasa Rajab. Tidak ada yang sahih. Sombong, sum'ah, riya, ujub adalah penyakit hati dalam diri manusia. Sementara setiap orang tidak merasakan hal tersebut. Kebanyakan diketahui oleh orang lain. Adakah zikir yang menyembuhkan penyakit tersebut? Semua bentuk zikir bisa. Tentu zikir dalam arti yang hak, yaitu termasuk di dalamnya ilmu. Zikir termasuk zikir yang besarnya adalah ilmu. Ya. Dengan ilmu, insya Allah, kesombongan, sum'ah, riya, ujub, dan seterusnya bisa kita hilangkan. Dan tidak tepat kalau ini diketahui oleh orang lain sendiri. Orang lain tidak tahu kita riya. Yang tahu kita. Yang tahu kita. Kita riya atau tidak, yang tahu kita. Kita ujub atau tidak, yang tahu kita. Itu kan dia dalam hati kita. Ya. Kita mau sem'ah atau tidak yang tahu kita, orang lain enggak tahu. Karena riya adalah beribadah untuk mencari ridho selain Allah. Yang tahu tentu si pelakunya. Orang lain tidak tahu. Niat di hati. Bagaimana hukumnya memakan hewan yang kita tidak tahu cara penyembelihannya? Contoh ayam yang dijual di pasar-pasar. Ini sudah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi. Ya Rasul, kami sering dihadiahi daging yang kami tidak tahu bagaimana cara menyembelihnya. Pakai bismillah atau tidak? Apa jawab Nabi? Makanlah dengan membaca bismillah. Ya, bacakanlah bismillah ketika makan. Bolehkah duduk atau menyentuh bekas air kencing bayi yang sudah kering? Bayi tersebut 2 bulan laki-laki, sudah minum susu formula. Boleh, tentu boleh. Najis? Ya. Najis? Ya. Karena sudah minum selain ASI. Ya. Kalau belum minum selain ASI laki-laki sebelum 2 tahun, cukup dipercikan dengan air saja. Misalnya baju kita terkena, dipercikan dengan air. Itu yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi dikencingi oleh bayi laki-laki belum 2 tahun dan baru minum ASI. Ya. Adapun menduduki, lihat bekasnya. Kalau atau menyentuh, lihat bekas tangan kita. Kalau ada baunya atau rasanya atau warnanya, ada najis. Kalau tiga-tiganya enggak ada, tidak najis. Tolong jelaskan derajat hadis. Hadis apa? Ini doang. Bagaimana lafaz azan subuh yang benar? Apakah memakai lafaz as-salatu khairum minan naum? Iya. Yang rajih azan yang pertama. Subuh azannya 2 kali. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama sebelum fajar terbit. Beberapa menit sebelum itu. Ini memakai as-salatu khairum minan naum. Adapun setelah fajar terbit tidak memakai as-salatu khairum minan naum. Ya. Dan ini di Saudi, di Mekah Madinah terbalik. Ya, perkataan para imam mengatakan bahwa yang terkuat adalah as-salatu khairum minan naum sebelum terbit fajar. Bagaimana hukumnya masjid yang dihiasi dengan kaligrafi? Ini tidak ada contoh dari Nabi. Masjid Nabawi, Masjidil Haram di zaman Nabi tidak ada kaligrafinya sedikit. Ya, laukana khairan sabakuna. Seandainya itu baik, benar, berpahala, tentu para sahabat sudah melakukan. Bagaimana dengan Masjid Nabawi yang banyak dihiasi dengan hiasan kaligrafi? Ya sekarang. Ya, yang jadi dalil dulu. Ketika Rasul dan para sahabat masih hidup. Kalau sekarang bukan dalil. Maka ya keliru. Keliru. Mekah dan Madinah bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Adakah amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban? Tidak ada. Hadis hadis dhaif dan maudhu', tidak ada yang sahih. Tidak ada amal khusus. Artinya di malam itu kita sholat malam seperti biasa, baca Al-Quran seperti biasa, tidak ada bacaan khusus. Tentang fidyah untuk orang miskin, adakah kriterianya? Orang miskin yang bagaimana? Haruskah yang taat atau asal dia miskin? Asal dia miskin dan muslim. Seorang muslim ada yang taat, ada yang tidak. Sah. Ya. Bagaimana ketika kita memilih yang muslim, yang beribadah, yang bertakwa, ini boleh. Bagaimana kalau nama belakang saya ada nama Asmaul Husna? Apakah harus diganti dan bagaimana caranya? Kalau nama belakang depannya pakai Abid boleh. Di antara Asmaul Husna adalah Ar-Rahman. Depannya pakai Abdul. Abdurrahman boleh. Bahkan itu sebaik-baik nama. Abdurrahim. Ya, Abdul Malik boleh. Yang tidak boleh Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu. Kalau pakai abuk pun. Ah, hindari, hindari. Hindari, karena itu satu nama ya. Lebih baik jangan. Tolong dijelaskan bagaimana syariat yang benar tentang puasa nazar. Apakah boleh dilaksanakan sebelum permintaan kita diijabah? Tentang nazar ini kata Nabi adalah ibadahnya orang bakhil, ibadahnya orang pelit, ya. Mau sedekah saja nunggu lulus ujian, mau puasa saja nunggu bisnisnya lancar. Ya, maka para ulama menasihati jangan. Dan para ulama berselisih antara haram dengan makruh. Tidak ada yang mengatakan sunnah. Adapun sudah terlanjur nazar, wajib dilakukan. Sudah terlanjur nazar, wajib dilakukan. Kecuali nazar yang tanpa iwal. Bulan depan saya akan sedekah 500 ribu. Titik. Ini sunnah. Tidak makruh. Kenapa pembunuhan terhadap beberapa khalifah terlihat mudah terjadi? Apakah waktu itu tidak ada pengawalan demi kebaikan pemimpin dan yang dipimpin? Ada. Ada. Bahkan Nabi menyuruh dari sejak mulai zaman Nabi. Siapa yang akan menjaga kami? Ada. Ya. Pembunuhan Umar ini mudah. Karena sedang sholat subuh. Sedang mengimami sholat subuh. Yang ditusuk oleh Abu Lu'lu yang waktu itu pura-pura sholat di saf pertama. Ya. Pembunuhan Utsman terjadi fitnah yang sangat panjang sebelumnya. Rumah Utsman bin Affan dikepung selama berhari-hari. Lalu di hari yang kesekian kali, menjelang sholat maghrib, Utsman terbunuh. Sesuai wasiat, pembagian waris antara anak laki dan perempuan sudah dibagi rata. Bolehkah? Atau harus satu banding dua? Harus satu banding dua. Wasiat wajib dilakukan kalau tidak haram. Wasiat yang haram tidak boleh dilakukan. Apa wasiat yang haram? Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika seorang ayah mengatakan kalau bapak mati, maka anak-anak semua dapat bagian sama. Wasiat ini adalah wasiat yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak boleh dilakukan. Karena Al-Quran jelas mengatakan walil rijali haddul untayain. Warisan bagi anak laki-laki adalah dua kali dari anak perempuan. Bagaimana perkataan fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Apa yang dimaksud? Syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih syadid, lebih berat daripada pembunuhan. Yang dimaksud adalah syirik. Fitnah itu syirik. Ya. Bukan fitnah orang tidak mencuri, kita bilang mencuri. Ya. Ada bisa membunuh. Yang dimaksud al-fitnah di sini syirik. Jadi syirik dosa terbesar, yang paling besar. Ya. Kemudian setelah itu membunuh. Ya, ini dilihat dari larangan, dilihat dari perintah lain lagi. Apakah tasawuf bagian dari Islam? Tidak ada. Tidak ada istilah tasawuf sufi dalam Islam. Ini istilah yang bid'ah. Kita harus tahu bahwa ada ilmu-ilmu bid'ah di dalam Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Apa diantaranya? Tasawuf, sufi, filsafat, ilmu kalam. Ini semuanya tidak ada dalam Islam. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga ilmu bid'ah besar di dunia kaum muslimin. Diajarkan di pesantren-pesantren, di perguruan-perguruan tinggi, ini sesat dan menyesatkan. Filsafat, ilmu kalam, kemudian tasawuf. Ya. Ini tidak ada bagiannya dalam Islam sedikit. Ini bid'ah. Yang ada fikih, tafsir, hadis, ya, manhaj, akhlak. Ini ada. Bagaimana bayi pada kisah Ashabul Uhdud pada surat Al-Burud? Nah, ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Ya, yang ketiga dia disebutkan di hadis tadi, ya. Dulu pernah kita baca hadis itu dan saya saling mengatakan ini yang ketiga. Yang pertama Aisyah, yang kedua Juraij, yang ketiga Ashabul Uhdud. Bukan anak kecil, bukan bayi. Wa syahida syahidun min ahliha, ada keponakan si raja. Sebagian riwayat mengatakan ada yang di situ, bukan anak kecil. Ya, bukan anak kecil. Kalau sobeknya di belakang Yusuf yang benar. Sobeknya di depan Yusuf yang salah. Nah, itu perkataan bukan anak kecil. Bolehkah kita melakukan onani? Haram. Ya. Bagaimana kalau kita melakukannya untuk menghindari dosa yang lebih besar, yaitu zina? Ini bukan solusi. Ya. Solusinya apa? Nikah. Ya. Kalau nggak bisa, berpuasa. Ya. Barang siapa yang mampu, kalau yang terjawab, ya maksara sabar, maristafa amin kumul ba'at, kalau yang terjawab. Bagi para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu ba'at, nafkah, maka nikahlah. Kalau tidak mampu, maka berpuasalah. Berpuasa, bukan onanilah. Ya. Berpuasa. Ya, apa yang sudah diberikan jalan oleh Nabi, kita cari jalan lain, berarti kita tidak menerima syariat Nabi. Ya. Puasa, insyaAllah. Apakah taklim yang dibarengi dengan tarbiyah adalah sunnah? Apa maksudnya? Taklim dibarengi dengan tarbiyah. Ya taklim itu tarbiyah. Ya. Rabbayu Rabbi kan mendidik. Ya. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup waktu terjadi kiamat. Tolong jelaskan jelek dari segi apa? Dari semuanya. Ya, akhlaknya, keimanannya, ibadahnya, dan seterusnya. Dan intinya mereka semua orang jelek. Karena tidak ada yang beriman. Ketika kiamat terjadi, yang masih hidup di situ enggak ada yang beriman. Jauh hari sebelum itu, Allah mengirimkan angin. Angin ini masuk ke jasad orang-orang yang masih ada iman. Kemudian angin ini keluar membawa nyawa orang yang masih ada iman walaupun sebesar batu. Jadi dengan angin ini semua orang yang beriman mati semua. Walaupun imannya disisihkan. Setelah itu tidak ada lagi orang yang beriman. Tinggallah orang musyrik, kafir, munafik, fasik. Ya syirrul nas. Sejelek-jelek manusia. Nah, mereka hidup seperti keledai hari ini. Ya, tanpa keimanan sama sekali. Dan namanya zina di pinggir jalan. Ya, sesuatu hal yang biasa. Ya, sampai yang terbaik, manusia yang terbaik dari itu. Melihat orang yang berzina di pinggir jalan, dia bilang apa? Coba kalau zina itu di belakang tembok itu. Gitu. Ya. Yang nggak terlalu kelihatan lah, ngumpet di situ dah. Gitu. Itu yang paling baik ngomong lain itu. Gak ada ngomong haram, zina, gak ada. Ya, alangkah baiknya ngumpet kalau zina. Gitu. Itu orang terbaik di hari itu. Maka boro-boro iman, takwa, soleh nggak ada. Ahli maksiat semua. Itu syirrul nas, seburuk-buruk manusia. Wal jadi. Ya. Ahlu bid'ah ada yang beriman. Ya, karena bid'ah ada mufassirah, ada mufassir. Ada bid'ah yang menyebabkan kafir, ada bid'ah yang menyebabkan fasik saja. Bid'ah yang menyebabkan fasik tidak mungkin ada. Ya, sudah mati karena dia masih beriman. Sudah enggak ada orang beriman dari. Apa yang harus dilakukan ketika sholat dengan imam yang suaranya harus dikeraskan, tapi tidak dikeraskan? Nah, ini muskil tentu. Kita tidak bisa mengikuti karena pelan. Pendapat yang kuat sunnah mu'akkadah. Lafaz wajib. Iya, lafaz wajib diucapkan oleh Nabi secara lafaz. Ya, tapi ketika dihubungkan dengan hadis-hadis lain, misalnya hadis Nabi yang mengatakan siapa yang berwudu di hari Jumat, kemudian datang ke masjid, tidak melewati pundak-pundak dan seterusnya, tidak disebut mandi. Qasy bin Bas mengatakan dari semua dalil yang ada dikumpulkan, maka tidak wajib. Adapun sabda Nabi, ghuslul jum'ati wajibun 'ala kulli muslimin. Mandi wajib, mandi Jumat itu wajib bagi semua yang ihtilam, yang balik. Ini wajib yang merupakan penekanan. Ya, karena orang Arab menyebutkan kata wajib ini keharusan. Bukan sesuatu yang berdosa kalau ditinggal. Ya. Intinya sangat ditekankan. Jika imam diam saja atau pelan, maka sunnah bagi makmum yang di belakangnya untuk menjadi mubalik, mengeraskan. Ya, mungkin dia terlalu tua atau apa, ya, yang saf kedua atau ketiga atau pertama, dia mengeraskan agar yang lainnya mendengar. Ya. Ya nggak masalah, kalau bacaan sih nggak masalah, tidak harus mendengarkan. Yang harus mendengar adalah takbir intiqal. Kalau bacaan al-fatihahnya dan seterusnya tidak perlu. Ya, artinya tidak muskil, tidak ada masalah walaupun pelan. Kalau takbir intiqal pelan, tentu ini muskil. Ya. Ya, barangkali hanya itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hadis itu ada dua bayi. Dalam hadis itu ada dua bayi. Di mana salah? Bayi lain yang bisa berbicara. Berarti kan ada tiga orang. Iya, disebutkan tiga. Disebutkan tiga. Cuman contohnya cuma dua. Kalau ini ada tujuh disebutkan bayi lain. Dalil hadis yang mengatakan kalau masih ada azan berarti kiamat itu sudah 4 tahun lagi. Ini bahan juga. Masih ada azan. Jadi MZ dalam kasusnya itu